السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan siratal mustaqim. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita melanjutkan kajian kitab syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah, pertemuan ke-54. Masih di dalam pembahasan Nawaqidut Tauhid atau pembatal-pembatal Tauhid, pasal tentang Asyirkul Akbar. Bagi pemirsa yang mungkin memiliki kitab ini, kita berada di halaman 246. Penulis Syekh Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin Rahimahullahu Ta'ala berkata, mohon maaf, halaman 244. Penulis berkata rahimahullah, Asyirku fisiyami wal hajj. Syirik di dalam puasa dan haji. Asyiyamu wal hajju minal ibadat allati la yajuzu sarfuha li ghairillah bil ijma'i. Puasa dan haji adalah bagian dari ibadah yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal ini telah menjadi satu ijma' atau satu kesepakatan di antara para ulama. Faman ta'abbada biha li ghairillahi, maka barang siapa yang beribadah dengannya, artinya dengan puasa dan dengan puasa atau dengan haji, tetapi dia maksudkan untuk selain Allah, faqad waqa'a fi syirkil akbar, maka dia telah terjatuh ke dalam syirik yang besar. Wa dzalika, hal tersebut, man yasumu, seperti orang yang misalnya berpuasa, atau yahuj, atau melaksanakan ibadah haji, ilal ka'bati, menuju Ka'bah, taqarruban ila waliyin. Tetapi dia tidak melakukannya karena Allah, tetapi taqarruban ila wali, untuk mendekatkan dirinya kepada seorang wali misalnya. Au mayyitin, atau kepada orang yang sudah meninggal. Au ghairihima, atau selain dari keduanya. Minal makhlukin, diantara makhluk. Wa kaman yahujju ila qabrin, atau seperti orang yang pergi haji, ya, dia mendatangi, yang dia datangi kuburan. Taqarruban ila sahibihi, sebagai bentuk mendekat kepada penghuni kuburan tersebut. Fahadza kulluhu minasyirkil akbari, ini semua masuk ke dalam syirik besar. Al-mukhrij minal millah, yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Sawa'un afa'alahu al-abdu am i'taqada jawazuhu. Sama saja, baik dilakukan atau diyakini kebolehannya. Artinya sama saja seseorang melakukan hal tersebut atau dia tidak melakukannya tapi dia meyakini kebolehan hal tersebut, maka itu pun termasuk perkara yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Ini poin terkait dengan puasa dan haji. Kemudian beliau berkata, asyirku fit tawaf. Syirik dalam hal tawaf. Apa itu syirik dalam hal tawaf? Beliau berkata, at-tawafu ibadatun badaniyah. Tawaf ini adalah ibadah badan. La yajuzu an tusraf illa lillahi ta'ala. Tidak boleh kita palingkan kecuali hanya untuk Allah. Wa la yajuzu, dan tidak diperbolehkan, an yutafa illa bil Ka'batil Musharrafah. Tidak boleh ada sesuatu yang ditawafi kecuali Ka'bah. Ini penting. Tidak boleh ada sesuatu yang ditawafi kecuali Ka'bah. Wa hadza kulluhu mujma'un 'alaihi. Dan ini adalah poin yang disepakati oleh para ulama. Faman tawafa biqabri nabiyyin, maka barang siapa yang tawafnya adalah di kuburan seorang nabi, au abdin salihin, atau tawaf di kuburan orang saleh, au bi manzili muayyanin, atau disempat di satu tempat tertentu, au hatta bil ka'batil musyarrafah taqarruban ila ghairillah, bahkan seandainya pun dilakukan di Ka'bah, kalau itu dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, faqad waqa'a fi syirkil akbari bi ijma'il muslimin. Sungguh orang tersebut telah jatuh di dalam syirik besar berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Jadi barang siapa yang tawaf di kuburan nabi atau di kuburan orang soleh, atau tawaf di pohon, atau tawaf di tempat-tempat yang dianggap keramat, sebagaimana orang-orang Syiah dan orang-orang Sufi yang ekstrim, mereka tawaf di sekitar kuburan yang mereka yakini orang-orang saleh, atau sekalipun mereka tawaf misalnya di Ka'bah, tetapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, sungguh mereka, kata muallif, faqad waqa'a fi syirkil akbari bi ijma'il muslimin. Sungguh mereka telah jatuh kepada syirik besar menurut kesepakatan kaum muslimin. Kemudian poin selanjutnya adalah asyirku bi ibadati syayatin. Syirik dalam bentuk beribadah kepada setan. Bagaimana beribadah kepada setan? Coba kita lihat. Wa awdahu misalin ala hadzan nau. Contoh yang paling jelas di poin ini adalah syirku as-saharah. Syiriknya para tukang sihir. Jadi kalau kita bicara tentang syirik dalam bentuk penyembahan kepada setan, itu yang paling nyata dan paling jelas bentuknya adalah syiriknya tukang-tukang sihir. Dan kita dengan mudah bisa melihat di media sosial zaman sekarang bagaimana tukang sihir mempresentasikan kesyirikannya. Ini jenglot, ini pocong, wah, disebutkan. Ini senjata fulan punya khasiat seperti ini. Dan pada akhirnya semua adalah wasilah yang dengannya mereka mendekat kepada syaitan. Wasilah atau perantara atau jembatan yang dengannya mereka mendekat kepada syaitan, setan-setan. Lalu dikatakan fasahiru yusammal kahinu wal arrafu. Sihir itu kadang disebut kahin, dukun atau paranormal. Ya, para paranormal. Takhdumuhu syayatinu. Yang mana mereka itu dilayani. Setan menjadi khodam bagi mereka. Siapa itu syaitan? Kata beliau, kufarul jin. Jin-jin yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lah yang mau melayani, mau berkhidmat, memberikan khadamat, pelayanan-pelayanan kepada tukang sihir, dukun, dan paranormal. Li ibadatihi lahum. Tentunya pelayanan itu tidak gratis. Ya. Kata beliau, pelayanan itu tidak gratis. Li ibadatihi lahum. Dengan syarat dukun, tukang sihir paranormal tersebut harus mau mempersembahkan ibadah. Entah itu berupa tumbal sesembelihan. Entah itu berupa kekafiran kepada Allah. Tidak boleh berwudu, tidak boleh sholat. Tidak boleh membaca Al-Quran. Dan lain sebagainya. Bidzabhi lahum. Baik dalam bentuk penyembelihan yang barusan kita katakan. Au du'aihim min dunillah, atau dalam bentuk berdoa kepada selain Allah, au ghairi dzalik, atau dalam bentuk-bentuk yang lain. Wa qad takhdumu syayatinus sahira li amali hadzal sahir ba'dhal umuril kufriyah. Ini penting sekali. Setan itu terkadang mau melayani kemauan tukang sihir. Lalu kenapa dia mau? Li amali hadas sahir. Karena tukang sihir ini telah melakukan satu perbuatan yang masuk kategori kekufuran. Lempar Al-Quran. Menulis lapas yang mulia dengan darah, dengan kotoran. Itu terjadi. Itu terjadi. Ihanatil Quran. Contohnya menghina Al-Quran. Setan berkata, entah bagaimana caranya, kalau kamu mau saya layani, injak itu Al-Quran. Lempar itu Al-Quran, taruh di WC dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kekufuran yang nyata. Halalud dam, halal darahnya. Au sabballah. Menghina Allah atau yang lain sebagainya. Faidha fa'ala sahiru ahada hadainil amraini khadamathu syayatinu. Apabila tukang sihir itu mau melakukan salah satu dari apa yang kita sebutkan di atas, kata beliau, maka setan siap untuk melayani dia, berkhidmat kepadanya, menjadi khadam baginya. Imma bi an yu'dzu man yuridu hadza as-sahiru adahu. Bagaimana sih bentuk pelayanan setan kepada tukang sihir? Bisa dalam bentuk setan itu siap menyakiti orang-orang yang ingin disakiti oleh tukang sihir. Kalau bahasa kitanya santet. Bahasa kitanya apa? Santet. Jadi bisa dalam bentuk si setan itu berkhidmat kepada tukang sihir dengan cara menyakiti seorang manusia yang mana manusia ini ingin disakiti oleh tukang sihir. Maka tukang sihir menyakiti manusia tersebut melalui perantara setan, kata beliau. Atau bisa juga, kata beliau, bi ikhbari hadzal sahir bi ba'dil umuril ghaibati inda mimma qad waqa'a fil ard. Atau bisa juga dalam bentuk seperti ini, bahwa setan itu melayani tukang sihir dalam bentuk mengabarkan hal-hal yang sudah terjadi di muka bumi. Artinya datang tamu kepadanya. Datang tamu kepada tukang sihir itu. Setan akan berkata, dia berasal dari tempat fulan. Namanya fulan. Nama ibunya fulan, ya, tujuan dia datang ke kamu seperti ini. Ini bukan mengabarkan sesuatu yang belum terjadi. Tetapi mengabarkan sesuatu yang sudah terjadi. Semua orang tahu dari mana dia berasal. Apa tujuannya datang? Kecuali mungkin tukang sihir. Ya. Maka setan itu datang memberikan informasi-informasi kepada tukang sihir tersebut. Au bihamli hadha as-sahir wa naqlihi min baladin ila baladin akhar fi waqtin wajizin. Bahkan mungkin saja, kata beliau, setan itu bisa membawa si tukang sihir untuk berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini bukan hanya ada di film-film apa namanya, film-film sihir. Kata beliau mungkin saja. Kenapa tidak? Ya, kenapa tidak? Dan di Al-Quran pun ada gambaran seperti itu. Ya, bahwa Ifrit pernah berkata kepada Nabi Sulaiman, Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku akan datangkan singgasana Balkis sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Padahal jauh jarak antara Palestina dengan Yaman. Balkis, Ratu Balkis di Yaman. Nabi Sulaiman di Baitul Maqdis di Palestina. Jauh. Ribuan kilometer. Ya. Jadi mungkin saja dalam bentuk itu, kata beliau. Dalam bentuk tukang sihir itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Biwaktin wajiz. Dengan hanya waktu yang singkat. Itu gambaran daripada syirik dalam bentuk penyembahan kepada syaitan. Hukum sahir. Lalu apa sebenarnya hukum orang yang berprofesi sebagai tukang sihir? Dikatakan oleh beliau, Ja'atin nususu syar'iyatu sarihatun fi kufri sahir li'ibadatihi lisyayatin au li'amalihi umuran kufriyah idha'an lahum. Telah datang nas-nas yang syar'i, yang sangat jelas tanpa ada kabut sama sekali, jelas tanpa ada kesamaran. Di dalam kafirnya tukang-tukang sihir disebabkan peribadatan mereka kepada setan. Itu ada ayatnya dalam Al-Quran. Ayatnya di mana? Kata beliau ada di surat Al-Baqarah ayat 102. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman." Setan-setan itu mengikuti apa-apa yang dibacakan oleh setan di kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru. Nabi Sulaiman tidak kafir. Akan tetapi setan-setan itu yang kafir. Yu'allimuna an-nasa as-sihr. Mereka mengajarkan manusia sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, Harut dan Marut. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Dan mereka tidak mengajarkan seorang pun, kecuali sebelumnya mereka berkata, kami ini hanyalah cobaan. Maka janganlah kalian kufur kepada Allah. Berkali-kali kufur. Ya. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Maka mereka mempelajari dari keduanya ilmu sihir yang dengannya mereka memisahkan suami dan istri. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Dan mereka tidak bisa menimpakan keburukan kepada seorang pun kecuali dengan izin dari Allah. Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka mempelajari sesuatu yang mendatangkan keburukan dan tidak mendatangkan kebaikan. Perhatikan, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Dan mereka sebenarnya sudah tahu, saat mereka mempelajari sihir, mereka sudah tahu, kalau mereka tetap nekat mempelajari sihir tersebut, مَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, menjadikan mereka tidak memiliki bagian apapun kelak di akhirat. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Sungguh sangat buruk apa yang dilakukan oleh mereka seandainya mereka menyadarinya. Ayat ini berulang-ulang kalimat kufur ya. Artinya kalimat vonis berupa kekafiran. Vonis yang pertama adalah firman Allah, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنَ. Nabi Sulaiman tidak kafir. Tapi siapa yang kafir? Walakinna syayatina kafaru. Setan-setan itulah yang kafir. Kenapa ya Allah mereka kafir? Yu'allimuna an-nasa sihir. Karena mereka mengajarkan manusia sihir. Itu kata kafir yang pertama. Lalu diulang lagi dalam firman-Nya, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan keduanya tidak mengajarkan sihir kecuali mereka berkata, kami hanyalah ujian, maka jangan kalian kafir. Diulang ya. Lalu dikatakan di sini, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَهُ مَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Dan mereka sudah tahu, kalau mereka tetap mempelajari sihir, di akhirat enggak punya bagian. Yang enggak punya bagian itu orang kafir. Kalau orang mukmin, walaupun hanya setitik iman di hatinya, selama masih ada, akan dimasukkan ke surga. Artinya punya bagian. Tapi kalau sama sekali tidak memiliki bagian, artinya bukan lagi seorang muslim. Ya, ini ayat yang jelas. Al-Baqarah 102 yang menghukumi perbuatan sihir. Di ayat yang lain, tepatnya di surat Thaha ayat 69, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يُفْلِهُ السَّحِرُ حَيْثُ أَتَى. Bukan sihir itu tidak akan beruntung dari manapun mereka datang. Ya. وَقَدْ أَجْمَأَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ تَعَلُّمَ السِّحَرُ وَتَعْلِيمِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ كَبِيرَةٌ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ. Sungguh para ulama telah bersepakat bahwa mempelajari sihir, mengajarkan sihir, melakukan sihir adalah dosa besar di antara dosa yang paling besar. Ya. Ini bisa kita lihat dalam Syarah Muslim Linnawawi. Imam Nawawi mengatakan ini ijma', kesepakatan para ulama. Begitu pun Syekhul Islam menyebutkan hal ini dalam kitab beliau Majmu' Fatawa juz 35 halaman 171. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, ijtanibu sab'al mubiqat. Waspadai oleh kalian, jauhi oleh kalian tujuh dosa yang membinasakan. Ada tujuh dosa yang membinasakan. Qila ya Rasulullah wa mahun. Maka dikatakan, apa itu tujuh dosa yang membinasakan ya Rasulullah? Maka beliau berkata, asyirku billah, menyekutukan Allah, wasihru'a. Jadi sihir ini peringkat kedua, klasemennya nomor dua. Klasemen pertama syirik, asyirku billah, sihir nomor dua. Oh, berarti sihir bukan syirik. Enggak seperti itu pemahamannya. Terkadang syirik itu adalah dosa yang paling besar. Tetapi dikeluarkan dari syirik itu satu bagian darinya untuk memberikan penegasan. Jadi syirik itu makna yang sangat umum. Tapi dikhususkan darinya satu bagian darinya untuk memberikan pesan yang khusus. Sama misalnya kita katakan di Al-Quran sholat itu disebutnya ruku. Bukan berarti sholat cuma ruku saja. Haji itu disebutkan bahwa haji itu Arafah. Bukan berarti haji Arafah saja. Nah di sini Allah sebutkan syirik nomor satu, sihir nomor dua. Bukan berarti sihir adalah selain daripada syirik. Sihir bagian dari kesyirikan. Lalu kenapa disebutkan dua kali? Sebagai bentuk penegasan, peringatan akan bahaya dosa sihir. Jelas para pemirsa Diaga TV? Lalu dikatakan di sini, dosa yang ketiga adalah qatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Itu yang keempat. Yang kelima, aklu riba, memakan harta riba. Yang keenam, wattawalli yaumaz zahab, lari dari medan perang. Jadi sudah bertemu dengan musuh, lari mereka dari medan perang. Ini tujuh dosa yang dimurkai oleh Allah. Dan yang terakhir adalah qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita yang baik-baik, yang suci, yang terhormat, berzina. Menuduh ya. Jadi ada wanita yang suci, yang terhormat, ya, afifat, lalu dituduh telah berzina. Ini tujuh dosa yang membinasakan. Lalu apa hukuman pidana? Kalau pidana berarti hukuman di dunia. Apa hukuman pidana bagi orang-orang yang melakukan sihir? Dikatakan di sini, al-qatlu adalah hukuman mati. Hal ini berdasarkan riwayat Umar ibn al-Khattab, annahu sesungguhnya beliau amara biqatli kulli sahirin, memerintahkan membunuh setiap tukang sihir. Begitupun diriwayatkan dari Utsman, annahu aqarra qatla sahir, bahwa Utsman setuju atas hukuman mati bagi pelaku sihir. Ya. Dan diriwayatkan dari Ummul Mukminin istri Nabi Hafsah radhiyallahu taala anha, annaha qatalat jariyatan laha saharatha, bahwa Hafsah istri Nabi pernah menjatuhkan eksekusi mati kepada pembantu yang telah menyihirnya. Ya. Begitupun sabata an Jundub annahu qatala sahir, telah sahih riwayat dari seorang sahabat yang bernama Jundub bahwa beliau pernah menghukum mati seorang pelaku sihir. Itu dari sisi hukumannya di dunia. Amma hukmuz zihabi ila sahir, adapun hukum pergi mendatangi tukang sihir, li talabil ilaj, untuk misalnya berobat, untuk berobat, awis su'ali an syai'in mimma yuridul insanu ma'rifatahu, atau ingin menanyakan sesuatu yang ingin dia ketahui. Bahwa muharramun, maka ini adalah perbuatan yang haram. Wa kabiratun min kabairiz dzunub, ini dosa besar dari yang paling besar. Wa in sadaqahu bima yukhbiru bihi min umuril ghaib, tetapi kalau sampai dia membenarkan berita-berita gaib yang disampaikan oleh dukun tersebut, ya, misalnya dia mengabarkan apa yang akan terjadi di masa depan, fa inna hadzal ladzi sadaqahu qad waqa'a fi syirkil akbari al mukhriji minal millati. Tapi kalau sampai dia datang lalu dia bertanya perkara gaib, lalu dukun tukang sihir paranormal itu menjawab akan begini, akan begini, lalu dia yakin, dia percaya ucapan tukang sihir tersebut, maka sungguh orang itu sudah terjatuh ke dalam syirik besar yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Berat ya. Menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ya. Yeah. Lima sabaqa dzikruhu fil ahadits inda bayani hukmi dzihabi ila al-kuhani was-sahara. Dan itu hadisnya sudah berlalu, sudah kita bahas. Ya, Rasulullah berkata, man ata kahinan, barang siapa yang mendatangi kahin, dukun, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia membenarkan ucapan dukun atau paranormal tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, sungguh dia telah kafara, telah ingkar, telah kafir, bima atas apa-apa unzila yang diturunkan ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berbahaya. Ini sangat berbahaya. Dikatakan di sini, dikatakan

Seiring percepatan dan realisasi pembangunan, harga unit terus menyesuaikan pertumbuhan dan perkembangan kawasan. Jangan menunda kesempatan ini. Segera hubungi marketing terbaik sebelum harga naik di 0813-1949-6749 atau 0810-2435-8661. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatim minas samaa'i wal ardh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Habibina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, di kesempatan yang kedua ini kembali kami membuka dua layanan. Layanan telepon di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Ada beberapa pesan singkat yang sudah masuk. Yang pertama adalah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai azan berkumandang di daerah lain, saya langsung mengerjakan sholat. Lalu tiba-tiba azan di tempat saya baru mulai. Apakah sholat saya diteruskan atau harus berhenti dulu mendengarkan azan? Syukron. Ini harus diperjelas. Maksudnya wilayah lain apa maksudnya? Kalau maksudnya wilayah yang lain, misalnya beliau tinggal di Sumatera sedangkan azan itu di Jakarta, tentunya harus diulang. Karena sholatnya berarti terlalu cepat. Tapi kalau maksudnya di wilayah lain itu di RT lain atau di RW lain, terdengar. Maka yang menjadi ukuran adalah sudah masuk belum waktunya. Sudah masuk belum? Kalau kita yakin bahwa ketika kita takbiratul ihram, waktu sholat itu sudah masuk. Lalu 2 menit kemudian di tetangga kita, masjid yang dekat rumah kita misalnya azan, maka tidak masalah dilanjutkan. Tidak masalah dilanjutkan. Karena yang menjadi ukuran itu bukan masjid mana yang lebih dulu azan, tetapi sudah masuk atau belum waktu sholat. Allah alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya mengatakan semua agama benar di mata Tuhan? Apa itu batal Islam dan tauhidnya? Allah alam bishawab ya, secara hukum ilmu akidah itu bisa membatalkan akidah, bisa membatalkan tauhid seseorang. Jadi antara pembatal-pembatal keislaman adalah mengatakan semua agama benar. Ya, jadi ketika kita katakan, sudahlah orang Islam jangan merasa benar sendiri. Semua agama itu benar. Dan yang mengatakan itu orang Islam. Semua agama benar. Itu perkataan yang menyebabkan pelakunya bisa keluar dari Islam. Ya, kalau dia menyadari ucapannya, itu pernyataan yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dan Majelis Ulama Indonesia ya di sekitar tahun 2000 itu sudah mengeluarkan fatwa tentang haramnya pemikiran sefilis, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Sekularisme ya jelas memisahkan antara agama dengan dunia, dengan politik, dengan ekonomi, keamanan, dan lain sebagainya. Itu sekuler yang berkembang di barat atau dikembangkan di barat. Yang kedua, pluralisme, yaitu meyakini bahwa semua agama itu benar. Itu sudah dipatwa haram oleh MUI. Dan yang tanda tangan patwanya adalah Kiai Ma'ruf Amin, wakil presiden. Saat itu beliau adalah ketua komisi patwa. Dan yang menjadi ketua MUI-nya saat itu adalah Allahu Yarham Kiai Haji Sahal Mahfuz. Yang menjadi wakilnya adalah Profesor Dr. Din Samsudin. Dikeluarkan fatwa itu. Fatwa haramnya sekularisme, pluralisme, yaitu meyakini semua agama benar, atau liberalisme, kebebasan. Ya, oleh karenanya mengatakan semua agama benar itu artinya dia mengingkari ayat Inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diridai oleh Allah hanyalah Islam. Dia pun telah mengingkari ayat Wa may yabtaghi ghairal Islami dinan. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, falay yuqbala min, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat nanti dia termasuk orang yang merugi. Jadi hati-hati dengan ucapan seperti itu. Hamba Allah di Batam, assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkabul fi Ustaz. Allahi barik fi. Silakan Bapak. Akan Ustaz mau tanya di luar tema sedikit Ustaz. Baik. Nah, kalau misalkan dalam sujud ana baca Allahumma fili wali walidayya wali mu'minina yawma yaqumul hisab, itu boleh enggak Ustaz ya? Baik, itu saja Pak. Sama satu lagi Ustaz. Doa yang biasa dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika setelah salat subuh yang Allahumma ini asalul jami'an itu, apakah kita perlu mengangkat tangan atau enggak perlu, enggak usah Ustaz? Baik, itu saja Pak. Itu saja Pak. Syukran jazakallahu khair barakallahu fik. Allahu barik fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya ketika sujud membaca Allahumma gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab? Allahum bisawab. Kalau doa itu dimaksud sebagai doa, dia dianggap sebagai doa dan bukan Al-Quran, maka enggak ada masalah. Jadi kita niatkan membaca itu, bi'tibarihi minad du'a. Kita iktibarkan, kita anggap dia sebagai doa. Seperti Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salah. Dia adalah doa-doa Quran. Tapi kalau kita membacanya dalam sujud dengan niat berdoa, bukan dengan niat membaca Al-Quran, kata para ulama, tidak masalah. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Ya Allah ampunilah dosaku, dosa orang tuaku, dan dosa orang-orang mukmin pada hari ditegakkannya hisab, pertanggungjawaban. Allah alam bisawab, menurut saya, kalau dimaksudkan sebagai sekedar doa, bukan dalam rangka membaca Al-Quran, maka tidak masalah. Yang kedua, ketika kita di pagi hari membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, apakah perlu mengangkat tangan? Allah alam bisawab, yang saya tahu tidak perlu ya. Ya itu dalam rangkaian doa zikir pagi dan petang. Ya, zikir pagi dan petang. Tidak perlu kita mengangkat tangan. Cukup kita berdoa ya. Satu demi satu doanya kita baca dari mulai amsayna wa amsal mulku lillah asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'd, disambung dengan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur, disambung lagi dengan Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sami Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyah, sampai akhir itu dirangkaikan saja dibaca tanpa harus mengangkat tangan, dan semuanya doa permintaan. Ya, dan yang kita tahu itu tidak perlu mengangkat tangan. Ya, yang mengangkat tangan adalah ketika kita meminta doa masalah antara azan dan iqamah, kita meminta ya Rabb aku minta ini minta itu. Allah alam bisawab. Ada Ibu Ita di Medan, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Silakan Ibu. Ustaz, apakah boleh kita membacakan surat Al-Fatihah beberapa kali untuk kesuksesan seorang Ustaz? Baik. Satu lagi boleh Ustaz? Silakan. Begini Ustaz, ada seseorang Ustaz. Seorang ini saya pandang dia alim Ustaz. Dia di masjid, dia baca Quran, dia juga Ustaz. Tapi dia masih melaksanakan yang misalnya perayaan Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Alhamdulillah. Itu apakah dia masuk neraka, Ustaz? Baik, itu saja. Iya, sudah ya Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qiraatul Fatihah ya. Boleh enggak misalnya saya punya toko. Sebelum saya buka toko, saya bacakan A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya bacakan di toko tersebut dengan harapan saya mendapatkan keberkahan, boleh atau tidak? Kalau menurut saya tidak ada masalah. Seorang ayah datang ke toko anaknya lalu dia berdoa dengan bacaan Al-Fatihah, menurut saya tidak ada masalah. Ya kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Itulah kitab yang kami turunkan kepadamu, di dalamnya banyak keberkahan. Keberkahan ketika dibaca, keberkahan ketika didengarkan, keberkahan ketika dipahami maknanya, keberkahan ketika diamalkan kandungannya, keberkahan ketika didakwahkan isinya. Semuanya keberkahan. Dan dahulu para sahabat biasa mengobati orang yang sakit dengan Al-Fatihah. Oleh karenanya di antara nama Al-Fatihah itu adalah Ar-Ruqyah. Nabi menamakan Al-Fatihah dengan Ar-Ruqyah. Ada seorang sahabat yang diminta untuk mengobati seseorang, dia hanya baca Al-Fatihah, lalu sembuh Alhamdulillah. Lalu Nabi berkata, dari mana kamu tahu Al-Fatihah itu ruqyah? Ini tidak masalah, Al-Fatihah tidak masalah. Dibaca di rumah, di kantor, di tempat kerja, sebagai bentuk mencari keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu terkait dengan apa namanya masalah Al-Fatihah. Masalah yang kedua, ada seorang yang terkenal alim, berilmu, tetapi dia masih melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Apakah statusnya di neraka atau bagaimana? Ahlus sunnah wal jamaah memiliki keyakinan bahwa ahlul kabair, ya min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang melakukan kabair, dosa besar, seandainya pun mereka meninggal dan mereka belum sempat bertaubat dari dosa besar yang mereka lakukan, maka sungguh nasibnya adalah tahta masyiatillah. Nasibnya itu dikembalikan sepenuhnya kepada Allah. Kalau Allah berkehendak, sesungguhnya dia itu maha lembut, maha pengampun, maha penyayang. Dia bisa saja mengampuninya selama orang itu adalah ahlu tauhid. Tetapi jika Allah berkehendak, Allah bisa menghukum orang tersebut dengan keadilan, dengan ilmu dan keadilan. Bijaksanaan Allah bisa saja dihukum orang itu. Dan kita ahlu sunnah wal jamaah tidak bisa memastikan surga ataupun neraka kepada pribadi, kecuali yang memang sudah dipastikan oleh dalil-dalil syar'i. Itu penting dalam akidah ahlus sunnah. Ahlus sunnah tidak memastikan surga ataupun neraka untuk mu'ayyan. Mu'ayyan itu untuk pribadi, si A, si B, si C. Enggak bisa. Illa indallad dalilu ala dhalik. Kecuali kalau memang ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Kalau tidak ada dalil, ya kita berharap untuk orang-orang mukmin itu ampunan dan khawatir atas mereka azab. Jadi entah azab, entah ampunan, yang tahu Allah yang lebih tahu. Yang pasti perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan sunnah Nabi, perbuatan yang diada-adakan dalam agama adalah tercela. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kalau kita berkeyakinan bahwa seseorang bisa saja meninggal karena sihir bisa memudaratkan? Iya, enggak ada masalah. Bahwa sebabnya adalah sihir. Walaupun pada akhirnya kematian dan kehidupan adalah Allah yang mempergilirkannya. Tapi itu tidak menafikan adanya sebab. Dia tabrakan, iya, tapi memang umurnya sudah habis, iya, tapi tabrakan itu menjadi sebab. Dan itu enggak bertentangan. Itu enggak bertentangan. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk, kita coba sapa. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa, di mana, Pak? Di Subang. Silakan, Pak. Iya. Ini bagaimana apa sesudah kalau lagi sholat, sesudah sholat di tempat saya gitu, jadi dia selalu membaca istighfar, terus selawat, terus dia membaca la ilaha illallah banyak ratus kali. Apa ada contohnya dari sahabat gitu pada imam yang empat gitu? Baik, itu saja Bapak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab ya. Sebatas yang kita tahu dari kitab para ulama, ambil satu kitab sajalah, enggak usah banyak-banyak. Ambil kitab Bulughul Maram yang pernah kita sampaikan beberapa tahun yang lalu di Niaga TV. Itu kita pernah sampai kepada bab Azkarus Shalah. Zikir-zikir setelah salat. Itu sudah diajarkan oleh Nabi. Dimulai dengan istighfar 3 kali. Lalu Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Tabarak tayyadhal jalali wal ikram. Lalu disambung dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan begitu. Allahumma la mani'a lima a'tait. Wa la mu'tia lima mana'at. Wa la yanfa'udhal jaddil minkal jadd. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Lalu ditambah 1 kali agar 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Lalu disambung dengan membaca ayat kursi 1 kali. Disambung dengan al-ikhlas 1 kali, al-falak 3 kali, an-nas 3 kali. Itu yang kita baca dari apa namanya? Dari hadis-hadis Nabi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram, dan ditambahkan doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu yang diajarkan oleh Nabi, dan komitmen dengan apa yang diajarkan oleh Nabi itulah yang terbaik. Adapun istighfar, solawat, lalu la ilaha illallah 100 kali, saya enggak tahu ada tuntunannya dari Nabi atau dari sahabat, enggak tahu. Dan sebaik-baik petunjuk-petunjuk Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi suri tauladan yang baik. Ya. Maka siapa yang ingin mencari jalan menuju Allah, tidak ada tariqah, tidak ada jalan menuju Allah yang pasti akan mengantarkan kita kepada tujuan kecuali ketika kita komitmen dengan sunnah Baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Dipegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya tahu tidak ada, Pak. Sebatas yang saya tahu tidak ada yang Bapak sebutkan tadi. Allah alam bissawab. Baik. Kita kembali ke pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sudah berkeluarga semua, dia belum diakikahkan waktu kecil, terhambat ekonomi. Apakah masih kewajiban orang tua mengakikahkan? Akikah secara hukum asalnya saja bukan wajib. Ya bukan wajib, dia sunnah. Menurut pendapat yang paling kuat, dia sunnah. Oleh karenanya kalau ingin diakikahkan, silahkan. Menurut pendapat yang paling kuat, tidak masalah diakikahkan walaupun sudah dewasa. Ya, tidak masalah diakikahkan kalaupun sudah dewasa. Karena ada beberapa riwayat walaupun diperdebatkan oleh para ulama bahwa Nabi mengakikah dirinya setelah diangkat menjadi Nabi. Itu ada riwayat seperti itu walaupun para ahli hadis memperdebatkan hadis tersebut. Tapi hukum asalnya ya boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Pertanyaan yang 5 dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Di tempat kami ada masjid raya yang ada sholat Jumat, tapi sering tidak sholat berjamaah. Bagaimana hukumnya? Saya belum paham. Di tempat kami ada masjid raya, artinya masjid besar, yang ada sholat Jumat, tapi sering tidak sholat berjamaah. Bagaimana hukumnya? Hukum siapa ini? Hukum orangnya atau hukum masjidnya? Ya mungkin tidak dilaksanakan sholat berjamaah karena mungkin masyarakatnya sibuk di ladang, sibuk pertanian, dan pertaniannya jauh di tengah hutan dan lain sebagainya. Oleh karenanya saya selalu bilang dalam banyak kesempatan, hendaknya masjid itu memiliki muazzin dan imam tetap. Hendaknya masjid memiliki muazzin dan imam yang tetap. Ya, kalau memang itu masjid raya ya, itu memang difungsikan untuk sholat Jumat. Tapi Ustaz, zuhur kadang gak ada yang azan di hari-hari biasa. Oh ya, itu berarti yang jadi masalah masyarakatnya. Bagaimana ini kok bisa seperti itu? Harusnya ada orang yang kita tunjuk ya, dia misalnya membantu menjaga kebersihan masjid, sekaligus dia diberi amanah untuk apa misalnya mengumandangkan azan. Yeah. Allah alam bisawab. Tapi secara hukum ya nggak ada masalah sholat Jumat di situ. Ada Bapak Ali Mudin di Lombok. Assalamualaikum. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Mau tanya, ini sholat sunnah pun lebih afdolnya kan di rumah ya? Baik. Untuk sholat qobliyah itu apa boleh di rumah? Dan itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab Bapak, bahwa sholat sunnah kata Nabi yang paling bagus itu dikerjakan di rumah. Baik itu sholat sunnah tahajud, baik itu sholat sunnah duha, baik itu sholat sunnah qobliyah, baik itu sholat sunnah ba'diyah, kalau bisa dikerjakan di rumah dan tidak menyebabkan kita terlambat sholat yang wajib, maka itu bagus, itu keutamaan. Nabi berkata sebaik-baik sholat adalah yang dikerjakan di rumah, illal maktubah, kecuali yang wajib-wajib. Karena yang wajib-wajib bagusnya bukan di rumah, tapi di masjid. Ya, selama Bapak bisa mengerjakannya di rumah, tidak ada kekhawatiran terlambat sholat jamaah, silahkan. Dan pahalanya dilipat gandakan bagi orang yang sholat sunnah di rumah. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang keenam. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah dari Batubara, Medan ya. Bagaimana hukumnya pada hari Jumat ketika khatib sedang berkhutbah ada yang mendorong kotak infak? Menurut saya kurang tepat waktunya. Kalau saya berpendapat kotak infak diputar 5 menit sebelum azan Jumat atau 10 menit sebelum azan Jumat. Tapi kan Ustaz belum kumpul semua. Ya kalau ingin apa namanya, kalau ingin memastikan semuanya infak, tidak perlu dengan kotak yang diputar. Taruh saja di depan masjid kotak besar di mana masyarakat yang terlambat atau yang datang duluan bisa memasukkan. Karena dalam riwayat dikatakan barang siapa yang mengatakan kepada temannya uskut, yang artinya jangan berisik, sedangkan imam sedang khutbah, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan yang lalai. Apalagi ini menggerakkan, memasukkan uang, itu mengambil fokus kita yang harusnya mendengarkan khutbah, malah fokus dengan uang tersebut. Oleh karenanya menurut saya 5 menit, 10 menit sebelum apa? Sebelum azan, maka itu sudah diputar. Allah alam bissawab. Ada Bapak Tri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan, Pak. Iya, yang kami tanyakan. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan pada satu. Yang pertama, bagaimana pembagian warisan apabila orang tua kita itu non-muslim, sementara anaknya itu ada yang muslim, ada yang non-muslim. Baik. Yang kedua, Pak Ustaz. Baik. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal akan tetapi beda keyakinan, Pak Ustaz? Baik. Makasih, Pak Ustaz. Barakallah, Bapak. Wallahu a'lam. Dalam hadis dikatakan orang muslim tidak mewarisi kafir, kafir tidak mewarisi muslim. Muslim tidak mewarisi kafir, kafir tidak mewarisi muslim. Lalu gimana Ustaz? Ini kan anaknya, anak kandungnya, darah dagingnya. Iya, kalaupun dia dapat bukan dalam bentuk warisan, tetapi dalam bentuk hibah pemberian. Hibah pemberian. Tapi kalau dalam bentuk waris tidak ada. Islam tidak menetapkan bagian-bagian dari muslim ke kafir atau kafir ke muslim. Itu satu. Ya. Jadi, lalu apakah halal kalau saya dikasih? Halal, silahkan, tidak ada masalah. Pemberian seorang ayah kepada anaknya halal. Tapi tidak disebut sebagai pembagian waris. Kalau waris kan ada pembagiannya. Ada yang disebut dengan ashabul furud, yaitu orang-orang yang telah ditentukan bilangan haknya. Ada yang setengah, ada yang seperempat, ada yang seperdelapan, ada yang sepertiga, ada yang seperenam, ada yang dua pertiga. Ada yang apa namanya, bagian-bagiannya sudah ditentukan. Itu namanya ashabul furud. Ada asobah. Asobah itu orang-orang yang mengambil sisa. Setelah orang-orang yang ditentukan bilangannya mengambil bagiannya, dia mengambil sisa harta warisan. Nah itu gak ada hukum yang begitu ketika orang tuanya non-muslim, anaknya muslim, atau sebaliknya. Ya mereka tidak saling mewarisi. Tapi kalau diberi, dikasih, ya silahkan, gak ada masalah. Ya diambil. Lalu bagaimana berbuat bakti kepada orang tua yang wafat dalam kondisi tidak beriman? Ini yang repot. Ini yang repot ya. Baktinya putus setelah beliau meninggal. Bakti kita putus. Ketika orang tua non-muslim, bakti kita putus setelah mereka meninggal. Gak ada lagi. Gak ada lagi. Kebaikan apapun tidak bisa. Terhalang oleh kekafiran mereka. Terputus kebaikan. Oleh karenanya, ketika masih ada, itulah yang bisa kita lakukan ketika mereka masih hidup. Ya, ketika mereka masih hidup, mereka masih sehat, di situ kita berbakti sebakti-baktinya. Khususnya masalah agama, artinya berdakwah, mengajak mereka untuk mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah meninggal apalagi? Orang Islam saja, seandainya orang tua kita Islam, itu putus kecuali tiga. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Apalagi kalau kafir. Apalagi kalau non-muslim. Allahu'alam bissawab. Sepertinya sudah habis pertanyaan kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Menetapkan kita semua di atas iman Islam. Allah jadikan kita orang-orang yang baik. Orang-orang yang istiqomah meniti jalan Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.